أيوه نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا يَا رَحْمَنُ يَا كَرِيمُ يَا مُجِيبَ السَّائِلِينَ. Kita insyaallah pada hari ini akan melanjutkan tafsir Al-Isra', dan kita akan memulai dari ayat 97 insyaAllah ta'ala, juga ayat 98, kemudian ayat 99 sampai 100 dan 101 insyaAllah. Kemarin kita masih menyisakan ya ayat ke 98, sekarang 97 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah kul, katakanlah aduan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril alaihissalam, barang siapa yang menjadi musuh. So, di sini kita paham juga makna ayat dan konteks ayat supaya paham sempurna. Man kana aduwwan li Jibril, man di sini itu adalah syarat, ya, isim syarat yang ia berlaku untuk umum. Jadi syarat itu asalnya itu umum, ya. Keberadaan syarat itu menunjukkan keumuman. Tetapi lagi-lagi kita bertemu dengan lafal yang secara tekstual menunjukkan umum, namun secara maknanya dia menunjukkan khusus. Jadi man kana aduwa li Jibril, itu ada kekhususan di dalamnya, yaitu siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Itu barang siapa yang memusuhi Jibril? Sebenarnya gak ada yang memusuhi Jibril kecuali siapa? Kecuali Yahudi. Dan hal seperti itu ada sebabnya, sebab nuzulnya, yaitu ada Yahudi, sekali orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi, atau berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia itu bukan Nabi dari Nabi-Nabi, ya, atau seseorang tidak bisa mengklaim dirinya Nabi kecuali jika ada malaikat yang datang kepadanya, ya, malaikat tersebut dari Rabb-nya dan datang dengan risalah Nabi. Itu dikatakan oleh orang Yahudi kepada Nabi, "Hey Muhammad, kamu mengaku bahwasanya kamu adalah Nabi." Ini dengan pengetahuan mereka bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi. Ya, luar biasa mereka. Jadi mereka tahu ini Nabi benar. Mereka ya'rifuhu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui dia ini Nabi sebagaimana mereka mengetahui plek persis seperti apa anak-anak mereka. Jadi benar-benar mengetahui. Ya. Tetapi mereka justru bicara kepada Nabi, "Kalau benar kamu itu Nabi, ya, coba apa ada malaikat dari Allah yang diutus oleh Allah kepada kamu membawa risalah dan wahyu?" Ya. Lalu siapa? Kalau misalnya ada, siapa dia malaikat tersebut sampai kami itu percaya sama kamu wahai Muhammad? Ya, sampai kami itu ikut sama kamu. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Jibril." Jibril kata Nabi. Kemudian apa kata mereka? "Hah? Jibril. Jibril itu adalah yang turun membawa peperangan dan pembunuhan, permusuhan." Itu tuduhan mereka kepada Jibril. Maka dikatakan oleh mereka, "Oh, Jibril adalah musuh kami." Orang-orang yang ini. Kemudian mereka meneruskan, Seandainya kamu bilang bahwa saya yang turun adalah Mikail, ya. Seandainya kamu bilang bahwa saya yang turun adalah Mikail, yang mana Mikail itu turun membawa rahmat dari Allah, ya, seperti hujan dan lain-lain, maka kami akan ikut kamu. Tapi yang turun nama kamu itu justru bukan malaikat yang membawa rahmat, melainkan malaikat yang membawa permusuhan dan peperangan. Maka turunlah ayat ini. Na'adu wali Jibril, yaitu tadi sudah kita kasih tahu sebabnya. Ya. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril. Ini dibawa oleh tukang, ya. Ada tukang. Tadi lihat. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Barang siapa yang memusuhi Jibril, فَإِنَّهُ, maka sesungguhnya, hu di sini, ya, akhirnya domir, ketahui itu domir. Dan alhamdulillah kajian-kajian tafsir al-Isar kita, ya, mengubah domir-domir. Sekarang hu di sini kembali ke mana? Hah? Jibril alaihi salam. Sahih atau enggak? Sahih. Maka sesungguhnya Jibril, ya, nazzalahu. Nazzalahu artinya apa? Turun atau menurunkan? Menurunkan. Baik. Hu di sini kembali kepada Jibril. Cuma bisa dibilang ada majlis ilmu di mana sih? Di masjid ini atau bukan? Di bawah. Terus bisa dibilang ada di atas ada kajian. Karena ini kajian tematik, pasti bakal dilarang. Cuma karena ini kajian kitab, maka nggak diperbolehkan. Allah. Kita hari Sabtu ya kajian. Hah? Tidak, maksud saya seharusnya pihak masjid itu tahu, ya. Tapi kan memang ini kajian kita bukan kajian pihak masjid, gitu. Nah, ini bukan terjadi di sini aja, dimana-mana kalau kajian kita sama anak-anak muda begini, ya, maka seperti ini kan bodoh amat gitu istilahnya. Karena yang kita bahas itu kalam Allah. Ya. Fa innahu nazzalahu, maka sesungguhnya Jibril nazzalahu, menurunkannya. Nah ini anak-anak ingin antum lebih konsentrasi sini. Kita punya dua dhamir ya. Yang pertama hu, yang kedua hu lagi. Sesungguhnya dia, ya, yaitu Jibril alaihissalam, nazzalahu. Hu di sini ya. Belum dia ngomongin apa gimana? Ini bukan karena kita gak bersyukur ya. Tapi begini kondisinya, kita kalau kajian kita tuh orang-orang bodo amat ya. Ini bukan di sini ya. Namun andai kalau misalnya yang datang di tablik akbar, langsung benar-benar semua di stop. Antum punya sendiri buktinya kan. Jadi apa yang udah, dan itu topik tahu sendiri berkali-kali kondisinya di mana-mana ya, sangat seolah-olah yang kita kaji itu adalah bukan apa, bisa tahu-tahu diri. Akhwatnya gimana? Bukan masalah itu pak, masalahnya kita itu majelis ilmu ya pak. Apa maksudnya? Jika seorang muslim tahu tentang ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, mereka akan melakukan kajian-kajian seperti ini. Ini bukan karena ujub atau merasa sabar ya, bukan. Ini Al-Quran. Ya. Sebagai besar kita adalah pengurus masjid. Ya. Ini bukan salah beliau, bukan salah orang yang ini, karena enggak tahu. Bukan salah itu. Ini salah orang yang tahu, namun masa bodoh. Insya Allah ini enggak masa. Enggak. Hah? Ah, ya kita sabar aja. Bismillah. Fa innahu nazzalahu. Baik, ya kita kembali tadi. Dhamir ada dua dhamir, ha. Yang pertama hu, yang kedua hu lagi. Fa innahu, yang pahami yang hu yang pertama pada posisi dalam ya Arabnya dia sebagai apa? Isim inna ya. Isim inna. Kemudian nazzalahu posisi yang nazzalahu hu yang kedua itu sebagai apa? Maf'ulun. Maf'ulun bih. Tapi yang dua-duanya itu dia apa? Mansub dua-duanya. Innahu mansub punya. Walaupun di sini dhammah tapi fi mahalli nasbin ya. Nazzalahu maf'ulun bih juga mansub. Objek-objek. Walaupun akhirnya dhammah dua-duanya. Sekarang kita perhatikan di sini ada dua penafsiran ya. Untuk hu dan hu yang ini. Hu yang pertama penafsirannya kembali kepada Jibril. Dan hu yang kedua kembali kepada Al-Quran. Okay. Sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Quran pada qalbumu. Itu tafsiran pertama. Ini sebenarnya enggak complicated. Tapi namun kalau misalnya konsentrasi antum pecah, ini bakal complicated. Rumit. Tapi inilah ilmu sebenarnya. Tapi kemudian yang kedua, tafsiran kedua ya. Hu yang pertama itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan hu yang kedua adalah Jibril. Berarti Allah menurunkan Jibril pada kalbunya. Ya bukan berarti langsung ke kalbu Jibril, enggak. Di sini Allah menurunkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada kalbu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini dua tafsiran ya? Baik. Itu perlu diingat ntar, kalau perlu dicatat. Jadi hu yang pertama atau tafsir yang pertama. Hu yang pertama Allah apa? Hu yang pertama Jibril, hu yang kedua Al-Qur'an. Tafsiran kedua, hu yang pertama Allah, hu yang kedua adalah Jibril. Ya, oke. Sekarang antum kembali perhatikan hu-hu-nya itu dengan tafsiran, dua tafsiran tadi akan kita lebih ulik lagi lebih dalam. Kemudian dengan kalimat atau kata nazzala. Ya, nazzala. Baik, sekarang perhatikan kalimat kata nazzala. Nazzala dengan anzala itu beda. Sudah pernah kita bahas dulu di tafsir Al-Isar jilid pertama, kajian pertama atau kedua. Nazzala dengan anzala bedanya apa? Anzala itu turun secara umum, turun gitu aja. Nanti yang menurunkan apa? Menurunkan. Yang namanya menurunkan itu anzala. Ya, jadi keumuman menurunkan itulah anzala yunzilu inzalan. Ya. Tetapi bedanya dengan nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, nazzala yunazzilu tanzilan artinya maknanya adalah menurunkan secara munajjaman gradually. Apa arti Indonesia? Berangsur. One by one. Gitu. Itu bedanya anzala dengan nazzala. Oleh karena itu, kalau untuk kitab-kitab seperti Taurat dan lain-lain dari kitab selain Al-Quran, itu takbirkan dengan anzala yunzilu inzala. Wa anzala taurata wal injil. Ya kan? Tapi kalau misalnya Al-Quran, nazzala yunzilu tanzilan. Ya? Ya. Jadi kalau misalnya antum melihat ada tanzilul kitab, itu maksudnya tanzil di sini adalah Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran. Paham? Tapi berarti sini fa innahu nazzalahu, sesungguhnya dia menurunkannya. Berarti pasti ini maksudnya menurunkan Al-Quran. Tapi sebentar. Nazzal tadi artinya apa? Menurunkan berkali-kali kan? Berangsur-angsur di momen-momen yang diinginkan oleh yang menurunkannya. Nah, sekarang kita tafsiran pertama. Ke tafsiran pertama tadi, hu kembali ke Jibril. Hu yang pertama. Hu yang kedua kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Quran kepada qalbmu. Ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ya. Mana benar enggak? Nah, ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Ya. Nah, dari mana ini ada sedikit taste, ya. Sedikit taste dari balaghah dari makna ini. Balaghah berarti kesusastraan. Ya, itu benar, kesusastraan. Sesungguhnya hu Jibril, kembali kepada Jibril. Sekarang nazzalahu, hu kembali kepada apa tadi? Al-Qur'an. Antum tahu dari mana? Tahu tentu dari Korinah, yaitu nazzala menurunkan. Jibril tak enggak mungkin Jibril menurunkan apa benda-benda. Tapi bentar, sebelum itu, apakah ada sebelumnya di ayat ini atau di dalam ayat ini? Apakah disebutkan Al-Quran? Enggak. Tapi di ayat paling ayat 91 mungkin. Ya. Kalau perhatikan ayat 91 tuh, bisa jadi dhamir nazzalahu itu kembali ke ma anzalallah, ma. Paham enggak? Ini sekarang ayat berapa? 97. Dhamir nazzalahu, hu ini kembali ke isim mausul ma dalam ayat 91. Jauh kan? Agak jauh tuh. Balik lagi, flashback lagi ke ayat 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Nah, ini dhamir nazzalahu kembali ke ma, jauh. Itu kalau antum berpendapat bahwasanya dhamir ini kembali ke ma itu. Ya. Jadi dalam satu pendapat ini ada dua cabang pendapat. Paham enggak? Dalam satu pendapat yaitu bahwasanya hu pertama adalah Jibril, hu kedua adalah Al-Quran, itu ada dua pendapat lagi dalam satu pendapat itu bercabang, yaitu dua pendapat ini berkaitan dengan nazzalahu ini. Hu ini nazzalahu apakah kembali ke ayat 91 atau tidak? Yang mengatakan nazzalahu di sini kembali ke ayat 91 sudah jelas, oh ini berarti maksudnya kembali ke Al-Quran, benar. Tapi intinya sama, Al-Quran belum. Nah, pendapat kedua nazzalahu di sini hu enggak kembali kepada Al-Quran. Namun dhamir di sini sebagaimana dhamir yang pernah saya ceritakan di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalnahu. Belum pernah disebutkan sebelum ayat ini. Namun disebutkan di sini karena yang disebut sebagai tafkhimus sya'n atau tafkhim, yaitu membesarkan, mengagungkan perkara ini, yaitu mengagungkan yang dimaksud dari kata ganti atau pemir. Masih ingat yang waktu itu orang bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, jadi ada ulama yang berpendapat, oh nazalahu di sini kembali kepada Al-Qur'an hu di sini. Namun dia tidak, dhamir ini tidak kembali ke isim-isim sebelumnya dari ayat-ayat. Melainkan ini langsung aja Allah Subhanahu wa taala sebutkan nazalahu. Ya. Karena dalam Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena sudah mafhum sama orang. Sudah dipahami. Hu di sini maksudnya pasti Al-Qur'an. Tapi tidak langsung Allah sebut fa innahu nazzalal qur'ana ala qalbik, enggak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memaksudkan Al-Qur'an itu begitu agungnya sehingga tidak disebutkan di sini namanya, melainkan dengan kata ganti. Ini pelajaran. Ya. Contoh lain misalnya, seorang yang suka berkonspirasi dengan syaitan seperti dukunnya. Ketika dia bareng-bareng sama teman-temannya gimana? Mengagungkan atau menceritakan tentang kehebatan syaitan. Kemudian dibilang, dia datang. Itu siapa namanya? Ini syaitan yang diagungkan. Dia datang. Enggak disebutkan namanya. Dia datang. Pasti dukun mulai tahu. Oh, ini pasti majikannya dia datang. Syaitan dia datang. Ya. Dia datang. Nah, seperti itu juga di sini. Yaitu dhamir kata ganti pronoun yang tidak disebutkan sebelumnya namanya, namun orang-orang tahu maksudnya apa. Oke. Okay. Itu penafsiran berapa tadi? Penafsiran pertama. Penafsiran kedua, hu yang pertama siapa? Allah. Hu yang kedua Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Allah menurunkan Jibril. Tapi menurunkan di sini nazzala artinya menurunkan secara berangsur-angsur berkali-kali. Ya. Benar enggak Allah menurunkan Jibril mutus berkali-kali? Benar. Makanya dua-duanya tafsirannya wallahu alam bisa. Ya. Dan tidak masalah dengan itu. Dan hak itu hanya Allah yang lebih tahu, ya. Wallahu taala alam, kita hanya di sini menuturkan beberapa akwal, beberapa pendapat para ulama yang mudah-mudahan tidak salah. Nazalahu yang kedua berarti Jibril. Lafal kemudian ala qalbika, pada qalb kamu. Qalb apa qalb itu? Qalb itu adalah jantung, bukan liver, bukan hati. Ya. Ini kalau misalnya hati itu kabid. Jadi pada jantungmu. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalb? Enggak nafsika ala nafsika atau apa? Karena qalb itu mahalul aql, tempatnya akal itu di qalb. Tempatnya akal itu di qalb. Dan juga qalb itu unsur dan rais, pemimpin bagi semua anggota tubuh. Nazarahu ala qalbika. Nah, di sini penyebutan qalbika kalau diperhatikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalbmu wahai Muhammad, turun ke qalbmu, itu ada singgungan buat kaum muslimin bahwasanya Nabi Muhammad SAW memahami enggak ayat Al-Qur'an? Memahami dan memahami dengan akal, bukan? Dengan akal, dan akal di mana? Di qalb. Kemudian juga di sini ada singgungan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bahwasanya Al-Quran itu dimaksudkan untuk dipahami dan sekadar dibaca, ya. Dimaknai, disanubarikan dengan dalil ini, nazzalahu ala qalbika wahai Muhammad. Engkau itu bukan hanya sekadar mengikuti lafal, melainkan turun dia Al-Quran ke qalbu kamu sehingga kamu benar-benar memahaminya. Nah, memahami itu ya dengan qalbu. Nah, fa'innahu nazzalahu ala qalbika. Ini singgungan buat kita semua ya. Kalau misalnya kita sering baca Al-Quran, namun kita tidak ada tergerak mau memahami Al-Quran, itu ada masalah. Ini bukan masalah maklum dia orang awam, bukan masalah itu. Ini bukan masalah awam atau mujtahid atau imam atau dan enggak. Muslim, jika dia Muslim, baligh aqil, layak untuk memahami Al-Quran. Karena hafiz Al-Quran sunnah bukan sunnah. Tadabbur Al-Quran wajib bukan wajib. Maka yang mana yang lebih didahulukan, tadabbur Al-Quran dibandingkan dengan tahfiz. Ini bukan serta merta kita underestimate tahfiz, bukan. Ya. Makanya orang yang terkena serangan syaitan, ya, dalam dirinya disusupi oleh syaitan entah dari dupa atau lainnya, ketika dia membaca Quran itu enggak ada pikiran, ya, cuma baca tok gitu. Itu enggak ada efek, enggak ada. Tapi kalau dia membaca dengan benar-benar dengan qalbnya juga, pengalian qalbu itu berefek itu, goncang. Itulah bedanya, ya. Orang qori bagus banget bacaan tajwidnya, namun qalbunya itu enggak ada penghadiran terhadap Al-Quran, itu beda bacaannya dengan orang yang baca biasa namun dia qalbunya hidup. Beda aurat. Ya. Makanya orang-orang munafik itu yaqulu ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisan mereka tidak seperti yang di qalbu mereka. Dan Nabi Muhammad bukanlah munafik sehingga qalbu tahu Al-Quran. Ya. Benar-benar tahu Al-Quran. Oleh karena itu makanya benar-benar kita belajar ya, dan belajar terus belajar tentang memahami Al-Qur'an. Kalau misalnya antum perhatikan mungkin di sini susah. Sebenarnya kalau antum biasakan, wallahi tidak akan susah. Ya, yakin. Kalau antum biasakan, kalau antum terus ikut konsisten tidak akan susah. Susah itu karena apa? Imma karena memang kita yang tadinya malas baru hijrah ya, kemudian ketemu yang beginian kok repot. Sebenarnya bukan repot, justru itulah indahnya gitu. Pantau perhatikan ya. Atau imma karena memang bisikan syaitan untuk cari aja lah yang ringan-ringan aja, gak mau upgrade, itu bisikan syaitan, supaya syaitan gak kalah. Atau hal-hal lain banyak ya. Fa'inahu nazzalahu ala qalbika. Ditambahi bi'idza. Ini kenyataannya. Gak mungkin Al-Quran itu turun tanpa izin Allah. Dan gak mungkin Rasulullah itu hafal tanpa izin Allah. Rasulullah itu ketika sudah merasakan kelezatan wahyu dengan bahasa yang luar biasa itu bahasa Al-Quran, walaupun ketika menerima wahyu itu syadid keras, tetapi merasakan kenikmatan Al-Quran. Nah, merasakan itu dengan izin Allah. Rasulullah mampu menghafalnya. Di awal-awal turunnya itu, Rasulullah langsung menyebutkan apa yang Jibril sampaikan dari wahyu. Jibril baru menyampaikan ini, langsung Rasulullah mengucapkan ini supaya merasa takut kalau misalnya lupa. Jangan sampai lupa. Bisa baru tambah orangkan lagi, langsung Rasulullah berburu tergesa-gesa dalam mengucapkannya, mengulanginya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur beliau sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Qiyamah. Apa? Hah? La tuharrik bilisanika. La tuharrik apa? Air apa lah? Hah. Akhirnya kita jelasin. Gimana Syekhul Islam? La tuharrik. Iya gitu, la tuharrik bilisanik kalita aja lebih kan? Janganlah kamu mentahrik, itu menggerakkan dengan lisanmu kalita aja lebih, itu supaya kamu tergesa-gesa dengan laporan itu. Ya. Tunggu dulu, tunggu sampai Jibril bacakan sampai sempurna. Dalam surat Al-A'la, sanuqri ukafala tansa, kami akan membacakan untukmu, akro ayat prior membacakan untukmu Fala, fa di sini sehingga kamu itu tidak lupa. La tansa di sini bukan fi'il nahi. La di sini bukan la an-nahiyah tapi la an-nahiyah sehingga kamu tidak lupa. Maka dengan izin Allah Rasulullah tidak lupa Al-Qur'an. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya diperdengarkan Al-Qur'an, ia meneng wae. Ini antem gitu loh, enggak usah langsung di ini. Ya kalau memang disuruh latihan. Ya, disuruh ulangi, enggak ya, apa-apa. Nah, itu dengan izin Allah bukan dengan izin Allah. Dalam lafal biiznillah di sini ada singgungan juga buat kita bahwasanya ingat ilmu yang kita dapat ke qalbu kita itu semua dengan izin Allah. Ya enggak? Sebagaimana Rasulullah juga. Apalagi kita juga dengan izin Allah semuanya. Oleh karena itu dalam mencari ilmu ya, kita harus benar-benar minta kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan dari tiga kata ini ada isyarat penting. Dari kata pertama nazzala, kemudian qalbika, kemudian iznullah. Dalam belajar ya. Dalam belajar itu kita harus memperhatikan juga tiga hal. Nazzala, qalb dan iznullah. Apa arti nazzala? Berangsur-angsur, belajar tuh enggak ada yang blok satu kajian tematik selesai udah jadi orang pemuja sunnah, enggak. Berangsur-angsur. Ya. Sampai ada waktunya. Panjang enggak? Panjang. Enggak langsung jadi begitu aja. Antum kalau misalnya enggak mau berangsur-angsur, mau cepet-cepetan, itu antum enggak belajar, teman. Itu pertama tanzil, yaitu berangsur-angsur. Tadi yang udah Anda tahu, bedanya tanzil dengan inzal. Kedua, qalb. Kalau kau antum belajar tanpa panggil qalb itu kan belajar, teman. Iya. Iya. Antum datang ke kajian enggak bawa catatan, enggak bawa ngapain, cuma dipingin dengerin doang. Terus sampai itu mikirin apa, mikirin itu, mikirin jenggotnya ustaznya, mikirin berapa banyak, wah hadirin banyak banget, luar biasa, nanti gimana anak di staff Facebook, wah anak lagi kajian pulang. Itu bukan dengan qalbu itu. Makanya kata para ulama, qayyidil ilmi bil kitabah. Kaitkan ilmu dengan tulisan. Iya. Bagusnya tulisan Facebook juga apa-apa. Itu taqyidul ilmi bil kitabah itu. Iya. Dibandingkan antum, Masya Allah, anak hadir di masjidnya bulan. Itu tidak ada ilmu, di dalamnya tidak ada ilmu. Itu berita namanya, itu berita. Ya nanti akan jadi reputasi, Masya Allah pulang gitu. Tapi ilmu itu bukan seperti itu. Ilmu itu apa yang terhasilkan antum dari majelis itu apa yang antum dapat itu? Yang didapat bukan scenery apa nanti. Wah, ada yang kesurupan di majelis ini. Enggak, bukan itu. Itu khabar. Ya. Ya. Itu kedua ya. Qalbu. Ketiga, iznullah. Izin Allah. Antum belajar berangsur-angsur. Memperhatikan qalbu antum, ikhlas, kemudian benar-benar antum hadir qalbu, dan antum minta sama Allah. Ini semua atas izin Allah, alhamdulillah. Enak kan isyarat di sini, enak. Ya enggak? Ya. Dan juga bukankah Nabi SAW itu belajar dari Jibril? Iya, belajar dari Jibril. Dan apakah Nabi belajar langsung blok satu kitab semuanya? Enggak. Melainkan belajar berangsur-angsur, ya, kemudian mensarik mensambungkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dan kemudian itu semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak izin, enggak mungkin. Nah, baik. Baik, sekarang kita menuju ke musaddiqah. Arti musaddiqah di sini sesungguhnya Al-Qur'an Al-Karim ini salah. Musaddiqah. Ya, musaddiqal lima baina yadayhi. Musaddiqa ini dia mansub bukan mansub fathah, akhirnya fathah. Dia mansub sebagai apa berarti dia? Hal. Hal untuk mana? Hal untuk mana? Hal untuk Al-Quran. Makanya yang lebih tepat mungkin penafsiran pertama sebenarnya, yaitu ruh pertama kembali ke Jibril, ruh kedua kembali ke Allah. Maka musaddiqun ini bisa menjadi hal atau penjabar keadaan Al-Qur'an. Pensifatan keadaan Al-Qur'an. Al-Qur'an ya, sebagai apa? Musaddiqu. Apa arti musaddiqu? Pembenar. Penerus, pembenar. Sehingga Al-Qur'an ini membenarkan segala isi-isi kitab yang terdahulu. Musaddiqu tadi udah apa? Hal. Lima, li di sini la harfu jar, benar. Tapi tujuan dengan adanya li di sini untuk mentakwiyah namanya. Mentakwiyah yaitu memperkuat ya. Ma baina yadai. Ma di sini isim mausul ya. Untuk apa ya? Apa di sini artinya yang ya. Baina dzaraf makan antara ya kan? Baina artinya antara. Apa antara yadaihi kedua tangannya. Apakah Al-Qur'an punya tangan? Bukan di sini. Baina yadaihi bukan artinya kedua tangan langsung, enggak. Yadaihi kedua tangannya. Hi di sini, hi dalam yadaihi kembali ke mana? Nah, kok ke Jibril? Enggak. Kedua tangan Jibril bukan. Kembali ke Al-Qur'an. Antum pahami uslub yang namanya baina yadai. Baina yadan, baina yadain itu artinya in front of. Makanya al-arabiyah baina yadai artinya al-arabiyah in front of you. Oke. Okay. Misalnya Salman huwa al-an baina yadayya. Salman di antara kedua tangan saya. Maksudnya saya peluk gitu. Maksudnya di depan saya. Saya sekolah ini antum perhatikan baina yadai uslub itu ya. Maksudnya kenapa baina yadai artinya di depan saya? Bukan di depan amam pas gitu kemudian biasanya enggak, tetapi di depan dan seolah sedang dirangkul, paham? Baina yadai di antara kedua tangan, antum ibar nih, dua tangan antum nih. Nah, kan? Ini ada orang, itu seperti pendekatan yang lebih dekat ya. Paham? Makanya lafal misalnya al-arabiyatu kitab al-arabiyatu baina yadai, arabiyah di depan kamu dalam artian dia di depan dan kamu benar-benar kamu memeluknya. Beda. Kayak misalnya Salman huwa baina yadai. Salman itu ada di depan saya. Maksudnya bukan di depan terus diem terus anda biasa aja sama dia, enggak. Tetapi di depan saya ini dia ada kekhususan tersendiri dan ada kebersamaan yang spesifik. Ada hubungan ikatan tertentu gitu. Nah, begitu juga dengan ini Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ya di depannya itu di sebelumnya itu ada apa? Ada Taurat, ada Injil. Dan Al-Qur'an sebagai pembenar semua dari itu dan seperti ada kedekatan dengan semua itu. Paham enggak? Kalau enggak paham itu ta'awudz min syaitonir rajim, berarti antum dihalangi oleh setan memahami kayak gini. Karena setan itu paling benci antum untuk paham hal-hal kayak gini. Lebih detail tentang ayat-ayat itu benci banget setan. Ya. Makanya kita bilang berkali-kali, rukiah terbaik itu rukiah majelis ilmu. Mau tematik mau kitab, yang penting majelis ilmu yang benar ya, bukan majelis ilmu yang tahlilan dan semacamnya itu cuma gitu juga. Majelis ilmu yang benar. Tauhid dan tafsir. Itu paling sebel itu setan. Iya enggak, setan. Ya kan? Paling sebel itu panas, rasanya panas banget. Pajar tentang akidah, tentang asma sifat, itu panas banget. Bukan karena anda pernah merasakan itu, bukan. Tapi anda yakin, panas banget. Dan insya Allah bakal kemanasan, pertama sekarang. Nah, ini musaddiqun lima baina yadayhi. Ya. Nanti akan kita ini juga. Kita udah beberapa rahasia dalam ayat-ayat ini sudah kita bahas. Nanti, namun masih ada nanti, insya Allah. Wahuda, wow di sini wow atok ya. Menurut sebelumnya, hudan. Dia sebagai apa? Sama seperti musaddiqun hal. Karena atau hal berarti menerangkan keadaan siapa? Al-Qur'an, bukan siapa? Keadaan Al-Qur'an. Ya, atau mensifati Al-Qur'an bisa dalam walaupun secara i'rab bukan sifat, tapi mensifati Al-Qur'an. Perhatikan di sini. Huda itu artinya apa? Petunjuk. Dia itu adalah masdar. Ya, atau dalam Inggrisnya itu seperti infinitive. Asal katanya. Nah, mensifati sesuatu dengan asal kata itu lebih baik dengan mensifati sesuatu dengan sifat. Misalnya saya bilang, misal Taufik itu ganteng, nah, antum jangan merasa terfitnah. Taufik itu ganteng, sifat ganteng itu sifat, atau Taufik itu tampan itu sifat. Tapi ketika anda bilang mensifati beliau dengan infinitive word, asal kata atau masdarnya, Taufik itu adalah ketampanan. Itu seperti masya Allah, gitu kan? Ya, Taufik adalah simbol seolah simbol ketampanan. Maaf maaf kalau kita anak kemarusan, mudah-mudahan tidak berdosa ya anak ini. Taufik adalah simbol apa? Misalnya Salman. Salman itu pintar. Gue yang bilang Salman itu kepintaran. Salman itu adalah kepintaran. Berarti lambang kepintaran itu ada di wajahnya Salman. Melihat Salman itu orang bakal tahu ada cahaya kepintaran di wajahnya. Makanya nanti punya anak namanya Nur Pintar. Cahaya kepintaran. Nah begitu juga dengan Huda, masdar, petunjuk. Jadi mensifati Al-Quran dengan masdar itu dengan maksud mubalaghah, hiperbola dalam pensifatan. Ya. Ya. Ini berarti hal kedua setelah musaddiqah. Hal ketiga, busra. Busra artinya kabar gembira, busra itu ya. Seperti yang sudah kita bahas di ayat wabashshiril ladzina amanu ya. Ayat berapa itu? Mungkin ayat 20 sekian ya. Kalau udah lama waktu dulu. Berapa masa yang lalu lah waktu kita masih muda dulu ya. Wabashshiril ladzina amanu. Kita tahu bashar ya, manusia. Kenapa manusia disebut bashar? Karena dikelilingi oleh basyarah. Basyar itu kulit. Nah, kulit kan itu kulit. Nah, kemudian dimutlakan juga basyara yubasyiru ya. Itu bermakna apa? Memberi kabar yang bisa mengubah raut kulit. Ingat itu. Karena kalau misalnya orang ya dikasih kabar ya, itu raut kulit yang berubah itu cuma dibuka ya. Enggak ada dikasih saya juara satu loh, kemudian tiba-tiba raut kulit perutnya berubah gitu, nggak ada gitu, tapi di mukanya senyum, merengut, kecewa, sedih, melet ya, atau nangis gitu kan, keluar air mata dua pancuran gini gitu kan. Semua yang di emoticon di dalam WhatsApp itu semua itu busro, semua menunjukkan ada busro karena berubah ininya ya. Ya kan, ada yang sedih, ada yang seret-seret gitu, ada yang macam-macam. Itu semua akibat dari busro. Jadi busro itu kabar apapun mutlak yang bisa mengubah raut wajah seseorang. Kalau sekarang udah ada WhatsApp berarti bisa diekspresikan dengan WhatsApp. Ya. Tetapi yang namanya busro itu lebih sering digunakan untuk kabar gembira. Ya. Kabar gembira, untuk kabar gembira. Maka kabar gembira bagi orang-orang beriman. Kabar gembira dengan apa? Dengan Al-Quran. Bukankah di Al-Quran banyak kabar gembira? Wah banyak sekali. Misalnya pengisahan tentang jannah, surga, ya kan? Innalil muttaqina mafaza, ya. Adaiqa wa anaba, wa kawaiqa atumaba, wa ka'san binhaqa. Itu kalau orang beriman itu wah saya rasa apa ini pasti wakwai batrola itu yang laki-laki senang. Alhamdulillah sehat. Insyaallah ya, kita dapat insyaallah ya. Amin. Iya. Nah, itu kan senang karena apa? Karena ngerti. Lah kalau enggak ngerti, ya udah menang wae gitu lah. Imam baca udah nangis-nangis dia di ditanya kenapa enggak ngerti. Nah itu makanya jahil itu menyedikitkan air mata ya. Mabushro ya. Termasuk ya Bushro, orang beriman dengar Al-Qur'an tahu maknanya itu nangis gitu kan. Nah itu Bushro itu. Itu yang mengubah basyarahnya. Mengubah kulitnya, maksudnya rautnya jadi berubah ya, jadi senyum, sedih dan sebagainya. Itulah Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan di ayat ini ya, setelah fa innahu sampai lil mu'minin, itu ada lima sifat untuk Al-Qur'an. Sifat pertama ya dari Allah ya disebut di sini bahwasanya Al-Qur'an itu dari Allah. Dari mana istinbatnya? Jika kita menafsirkan fa innahu hu ini kembali kepada Allah, nazzalahu hu di sini kembali kepada Jibril. Istinbatnya begitu ya. Ya. Sifat kedua, Al-Qur'an itu turun ke qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Nazzalahu ala qalbika. Sifat ketiga, Al-Qur'an itu pembenar untuk kitab-kitab sebelumnya. Dalilnya apa? Musaddiqal lima baina yadayhi. Keempat, Al-Qur'an itu adalah hadi, hadin, petunjuk. Yang jadi Al-Qur'an hadin ablaghul huda, yaitu petunjuk, sebaik-baik petunjuk. Dengan apa dalilnya? Huda. Loh, kok bisa kayak gitu? Bisa untuk kata sebaik-baik petunjuk karena huda ini masdar. Infinitif, ya. Kemudian yang tadi udah jelaskan ya. Yang kelima, Al-Qur'an ini adalah kabar gembira bagi orang beriman. Dalilnya apa? Obusholil. Baik. Sekarang tuh perhatikan mafhumnya, urutannya ya. Tadi sifatnya. Sekarang kita kembali lagi lihat berapa banyak hal di sini. Hal untuk Al-Qur'an ada berapa banyak? Sebutkan. Saya pertanyaannya ini untuk tanggalan 13. Ada berapa banyak hal dalam ayat ini atau sebagai menghalkan apa? Ayo, yo. Tiga. Yang pertama, musaddiqah, yang kedua, huda, yang ketiga, bushra. Ada sir rahasia di sini. Al-Qur'an ini kitab yang luar biasa. Menceritakan tentang past, present, dan future. Musaddiqah sebagai untuk pastnya musaddiqah lima baina yadayhi ya. Huda itu petunjuk buat kita jalan sekarang, present. Bushra kabar gembira buat orang mukmin, gimana kalau ya? Untuk kapan? Surga, future. Ya enggak? Paham? Atau enggak paham? Kalau enggak paham, minta ta'awudz kepada Allah dari keburukan diri antum. Oh, bisa enggak paham? Baik. Di balik ini ya? Sekarang ya? Apa? Pembahasan sesuatu. Oke, menurut enggak lama. Oke, udah. Satu ayat 97. Itu hampir satu jam kita bahas. Tapi enggak apa-apa. Terus, kita teruskan. Kana aduwan lillah, barang siapa yang menjadi aduwa. Sebelum sini karena di dalamnya terkandung isimnya. Aduwa di sini sebagai khobar untuk kana. Barang siapa yang menjadi adu, apa arti adu? Musuh Allah. Barang jadi musuh ya, bukan ini. Aduan sebagai musuh lillah. Barang siapa yang mau menjadi musuh bagi Allah, kemudian dikorinkan wa malaikatihi, dan jemaah ini para malaikatnya. Hi di sini kembali mana? Kembali ke Allah atau kembali ke musuh? Allah. Jangan salah, nanti kembali ke musuh berarti malaikat-malaikat musuh. Ya. Kemudian di sini malaikati ya, majrur. Karena lillahi majrur juga, wawunya wawu atof ya. warusulihi, dan rasul-rasulnya jamak. Nah, jadi tiga, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, malaikat, kemudian rasul-rasulnya. Ya. Itu umum, malaikat dan rasulnya disebutkan umum. Ya, kemudian Allah sebutkan spesifik Jibril dan Mikail. Berarti penyebutan spesifik setelah penyebutan umum. Dan penyebutan spesifik setelah penyebutan umum pasti ada maunya, pasti ada inginnya, pasti ada hikmahnya. Dan itu memang sesuai dengan konteks. Karena asbabun nuzul ayat-ayat ini adalah, tadi kita bilang, Yahudi mereka bertanya, siapa yang turun nama kamu wahai Muhammad, kepada kamu wahai Muhammad? Jibril katanya. Oke, kami enggak terima, Jibril itu adalah musuh kami. Enggak kami yakin. Bila yang turun Mikail pembawa rahmat baru kami mau. Makanya Al-Qur'an itu enggak benar kan. Karena enggak berisikan rahmat, karena bukan Mikail. Tegaskan di sini. Kalian wahai Yahudi musuh Allah, musuh para malaikat, musuh para rasul, dan kalian musuhi Jibril sekaligus musuhi Mikail. Walaupun kalian mengklaim Mikail adalah malaikat yang kami terima, tetap aja Mikail memusuhi kalian dan kalian adalah musuh bagi Mikail. Kenapa? Mengingkari satu malaikat ibarat mengingkari seluruh barisan malaikat. Mengingkari salah satu rasul ibarat mengingkari seluruh barisan anbiya wa rasul. Ya. Dan mengingkari satu malaikat itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini langsung rombongan Allah sebutkan Allah, malaikatnya dan rasul-rasulnya. Ya. Allah Al-Jabbar yang Maha Kuasa, paling berkuasa. Kemudian malaikat yang secara kekuatan itu Allah berikan lebih daripada manusia tentunya. Ya, dengan beda-bedanya, dengan beragamnya dan Allah alam tentang mereka semua. Kemudian rasul-rasul yang kekuatan dalam berdakwah. Itu siapa yang mau melawan mereka? Siapa? Ada enggak? Enggak ada. Satu malaikat aja lah, manusia aja lah. Ada enggak yang mau melawan malaikat satu? Kalau Allah tugaskan malaikat itu menghancurkan seluruh jin manusia itu bisa aja bagi Allah, mudah, mudah. Ya. Makanya di Mekah dan Madinah itu kenapa disebut Nabi Ibrahim kan mendoakan supaya Mekah itu baladan aminah. Allah amankan sampai sekarang. Malaikat-malaikat menjaganya. Makanya kalau ada orang, ya, ada orang dalam dirinya itu ada syaitonnya, jinnya, ya, syaiton. Kemudian ke Mekah hijrah atau tawaf atau mau haji atau mau umroh, itu pasti makan tuh enak rasanya. Kenapa? Syaitannya disaring. Pas masuk Mekah, syaitannya ketemu malaikat, mau kabur, racir rasanya. Mau jadi apapun syaitan itu. Mau macan putih, mau macan ireng, mau kudus gembel, mau apa terserah, ketemu malaikat di Mekah enggak bisa. Gak bisa ngapa-ngapain itu. Udah jaga kok malaikat. Gak ada apa-apanya. Ya kan? Karena Allah tugaskan. Nah, Jibril dan Mikail. Sebenarnya ada di tafsir Al-Qurtubi ini ada beragam. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada 10 logat peran Jibril. Jibril, ada Jibril, ada Jin, ada Jabril, Jibril, Adil, dan lain-lain. Banyak. Namun tidak semua kiroahnya benar. Kan? 6 kiroah itu syad, 4 kiroah mu'tabar yang bisa baca. Namun kepanjangan kalau kita bahas. Mikail juga ada sekitar 6 kiroah, atau 6 logat penyebutan Mikail. Mikael, Mikael, Mikail, Mikael, banyak. Ya. Itu enggak usah kita sebut di sini. Itu kita sebut di kajian tafsir As-Sa'diyah ini dan kajian Zadul Ma'ad. Ya, Jibril dan Mikail. Jadi menyebutkan spesifik setelah menyebutkan pengumuman jenis. Barang siapa yang menjadi musuh bagi mereka, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah adalah aduwwun, musuh lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Kenapa Allah memusuhi? Karena apa sifat? Nah, itu ingat-ingat kaidah yang waktu itu pernah Ana bilang. Jadi Allah Subhanahu, jadi di dalam Al-Qur'an itu banyak sifat di akhir-akhir ayat. Di akhir-akhir ayat. yang kemudian sifat itu akan mendapatkan sembahasan tertentu. Contoh tadi, bushrolil mu'minin, hudan wa bushrolil mu'minin. Apa? Sifat bukan mu'minin, sifat apa? Beriman, kan? Dapat apa? Huda dan bushro, ya kan? Nah, jadi kalau mau dapat huda dan bushro, berimanlah. Kemudian, fa'innallah aduwwul kafirin, kafir sifatnya apa? Maka barang siapa yang kufur, Allah musuhi, gitu. Barang siapa yang mau mendapatkan permusuhan dari Allah, maka kufur, kan? Maksudnya. Ya. Nanti ayat-ayat lain ada lagi, kan? Ada lagi ayat-ayat. Al-fasikun, yu'minun, dan seterusnya. Kemudian, Allah yang fa'innallaha aduwwul lil kafirin. Ya. Jadi, dua ayat ini pembahasan tentang permusuhan antara Yahudi memusuhi Jibril yang mana itu banyak ya. Dan memusuhi satu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat teragung, maka Allah pun menegaskan bahwasanya Allah, para rasul, para malaikat memusuhi mereka juga. Memusuhi Yahudi. Ya. Baik, kita lanjut ke ayat 99. Dibaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولقد أنزلنا إليك ولقد dan wow di sini berarti membuka bab baru, membuka percakapan, pembahasan baru. Laqad lam di sini sebagaimana kita pernah bahas lam untuk menunjukkan kekuasaan penguatan juga. Qad yaitu harfu tahqiq menunjukkan pentahqiqan bahwa saya hal ini benar-benar hak terjadi. Ya. Dan benar-benar telah anzalna ilaika. Telah kami kepada Muhammad ayatin bayyinatin. So, di sini ayat itu maf'ulun bih. Tetapi kok kelihatannya enggak fathah gimana? Karena ayat di sini kalau dalam nahwu namanya mulhaq bi jam'il muannats as-salim. Yaitu mirip dengan jamak muannats salim. Pernah belajar itu ya nanti insyaallah. Ya ini bayyinat jamak muannats salim. Ayat, bayinat, sifat untuk ayat. Ayat-ayat yang jelas. Masih kita ingat pelajaran mutlak mukoyyad, umum dan khusus. Hah? Mutlak itu, coba lihat. Ada alif lam enggak? Enggak ada alif lam. Dia berarti mutlak majrohan, walaupun jamak. Mutlak yaitu ayat-ayat apapun bayinat. Nah, ada bayinat jenisnya apa? Mukoyyad enggak? Mukoyat dengan ya mukoyat dengan adanya bayinat ini mukoyat gitu, ya. Dikaitkan dengan sifat bayinat. Jadi mutlak itu yang tadinya enggak tersifati. Ya, untuk bayinat maka menjadi mukoyat dengan bayinat. Yaitu terkaitkan dengan sifat bayinat. Apa arti bayinat? Jelas, ayat-ayat yang jelas. Nah, tetapi ke ayatin bayinat, walaupun dia muqayyad dengan sifat bayinat, bayin, melainkan tetaplah ia merupakan mutlak dari segi keumuman seluruh ayat. Ya. Berarti kami telah menurunkan kepadamu mutlak ayat-ayat apapun, yang penting ayat itu sifatnya apa? Jelas. Ya. Ayat-ayat apapun yang jelas. Ya. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Wow, di sini wow, wow istilah. Baru lagi. Walaupun ada kaitan dengan awal, tapi ini wow, ini baru lagi. Jadi baruan masa dan di sini dan bukan akhob dan ma yakfuru biha. Ma di sini artinya apa? Ana pilih ganda, yang ganda. Mau arti apa? Yang B yang tidak apakah atau yang atau tidak bagaimana tidaklah ah berarti ma di sini ma apa ma annafiyah namanya ma annafiyah yaitu tidaklah yakfuru biha kufur dengannya. Ha di sini kembali ke mana? Ayat. Kembali ke ayat. Dan tidaklah kufur terhadap ayat tersebut. Illa. Ini namanya istitsna, pengecualian. Illa itu ada al-istitsna. Kalau pengecualian, ini antum pahami. Kalau pengecualian dalam konteks itsbat maka dia menjadi pengkhususan ya. Kalau penafian dalam konteks nabi maka dia artinya penghasran. Penghasran. Pembatasan. Penghasran. Beda pembatasan dan pengkhususan itu ada perbedaan. Paham baik-baik ya, bilang. Kalau istitsna dalam konteks afirmatif yaitu positif ya isbat maka dia menjadi pengkhususan. Kalau misalnya istitsna ini dalam konteks penafian berarti dia menjadi apa? Pembatasan. Contoh misalnya saya memukul semua murid kecuali Salman karena nanti saya mukulnya. Saya menghukum semua murid kecuali Salman. Dengan positif enggak? Anu pernah dengar kata namanya positif? Ya, alhamdulillah. Saya menghukum semua murid positif bukan? Positif bukan maknanya, maknanya negatif. Enggak, bukan itu. Enggak, kalimatnya positif enggak jenisnya? Positif. Positif kemudian saya tambahin istitsna pengecualian. Kecuali Salman, berarti dengan ada pengecualian ini berarti ada pengkhususan. Ini berarti pengecualian dalam konteks positif. Berarti menjadi pengkhususan. Nah, sekarang ana sebut contoh kedua. Yaitu pengecualian dalam konteks penafian, nafi atau negatif. Misal saya tidak menghukum seseorang kecuali Salman. Atau saya tidak membebaskan seseorang kecuali Salman. Saya tidak membebaskan. Tidak di sini artinya apa? Nafi. Atau tidaklah saya membebaskan kecuali Salman. Nafi, menafikan, ya kan? Nah, kemudian datang pengecualian kecuali Salman. Nah, berarti ini pembatasan. Bahwasanya yang saya bebaskan hanyalah sama batasan cuma terbatas pada sama. Ini seperti ini. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Walaupun pembatasan juga ada nafas-nafas khususan sebenarnya. Sini lihat. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan tidaklah yang kufur terhadap ayat-ayat yang jelas kecuali orang-orang fasik saja. Jadi yang kufur hanyalah orang-orang fasik. Al-fasiqun di sini sebagai fa'il bagi yakfuru. Ya, fa'il bagi yakfuru. Nah. Apa arti fasik? Fasik itu secara mutlak arti asalnya adalah al-khariju an syai, yaitu keluar dari sesuatu. Fasaqo itu, tapi dalam agama itu dimutlakan kepada seseorang yang al-khariju an tariqil khair, seseorang yang keluar dari jalan kebaikan, itu fasik. Tetapi untuk memutlakkan seseorang disebut fasik, itu harus membutuhkan bukti yang tidak hanya sekali, tidak hanya satu, kan? Tapi harus, jadi orang itu bisa terlabel fasik ketika memang orang tersebut sudah sering keluar dari kebaikan. Misalnya seseorang baru, misal bohong sekali misalnya, kemudian langsung kita bilang fasik orang itu. Bisa jadi kita malah lebih banyak bohongnya. Sekarang wama yakfuru biha illa al-fasikun. Perhatikan di sini yakfuru itu fi'il apa? Mudhari. Di ayat ini ada dua fi'il kan? Ada dua fi'il kan? Pertama anzalna dengan dan kedua yakfuru. Anzalna fi'il apa? Fi'il madhi. Karena apa? Ayat-ayat itu sudah turun. Makanya pakai fi'il madhi lampau. Tapi yakfuru ini pakai fi'il mudhari. Nah, apa rahasia di balik itu? Nah, rahasia di balik itu bahwasanya yakfuru di sini pakai fi'il mudhari, bahwasanya menunjukkan tajaddud. Apa arti tajaddud? Terperbaharuinya perbuatan kufur ini. Maksudnya orang-orang fasik ini konsisten dalam kufurnya dan terperbaharui terus kufurannya. Dan hal-hal ini itu maksudnya juga tidak hanya terjadi sebelum ayat ini turun, melainkan terjadi. Karena fi'il mudhari itu tidak present saja, melainkan juga untuk future. Ya, itu gunanya kalau kita paham nahwu juga. Jadi dia juga bisa mentakbir untuk sesuatu yang akan terjadi, walaupun tanpa sin atau saufa. Tapi ini yakfur ini umum untuk kapanpun dunia keadaannya. Ma yakfuru bi ayatin bayyinatin illal fasik. Tetap orang-orang fasik itu dibatasi, mereka lah yang akan kufur. Ada enggak orang muslim tapi fasik? Ada. Nah, orang yang muslim tapi fasik, mereka itu ibaratnya kufur terhadap ayat-ayat. Walaupun mungkin mereka masih meyakini, namun mereka tidak melaksanakan dan seolah-olah mengingkari ayat-ayat. Ya. Paham udah 99 ya. Kita udah merauh faedah dari sini. Kemudian awakullama aqu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awakullama di sini istifham. Apakah ya? Tapi istifham tidak semua membutuhkan pertanyaan. Melainkan ini namanya istifham alif ini untuk at-tawbih namanya. At-tawbih itu menjelekkan. Menjelekkan tawbih. Awakullama. Ya. Waw di sini waw atof. Waw atof dan di antara waw itu ada kalimat muqaddarah yang mahdhufah atau jumlah muqaddarah. Ada kalimat yang tak tertera namun termaknai. Yang maknanya adalah akafaru bil ayati bayyin wa kullama ahadu wa nabadu fariqum minhum. Maksudnya gini, apakah mereka kufur dengan ayat-ayat yang jelas? Itu ada isyarat seperti itu ya. Dan kullama setiap kullah di sini dzarf zaman. Kullah di sini menjadi dzarf ya. Dan dia umum jadinya. Lafal umum. Setiap ma'ahadu, ma di sini masdar ya. Setiap mereka berahad. Ahad irornya apa? Berapa ya? Berakad. Berahad, dia berakad, berjanji. Di sini artinya apa di sini? Nah, di sini huruf hamzah dalam kalimat ini istifham inkari, yaitu zahirnya pertanyaan, namun batinnya mengingkari. Sedangkan huruf waw adalah ataf penghubung dengan kalimat yang tersimpan yang bunyinya akafaru bil qur'ani wa kullama ahadu. Apakah mereka ingkar al-ahad, janji yang mengikat? Nah, apakah setiap mereka berjanji dengan suatu perjanjian, ini disebut ahadu, kemudian ahdan, ahdan, ini makul mutlak namanya, ahdan makul mutlak, karena berasal dari masdar. Iya gak? Sebenarnya bisa bilang iya, bisa bilang enggak. Kenapa? Karena masdar dari ahadu dan ahdan, melainkan mu'ahadatan. Tapi enggak apa-apa, kita bilang ini makul mutlak. Yang menunjukkan penguatan ahdan di sini apa? Mutlak atau umum? Mutlak. Meskipun satu ya. Berarti apakah setiap mereka berjanji satu perjanjian satu ya, maka pasti mereka tahu farikum minhum. Ya. Nabadha tuani turha alqa, yaitu melempar. Melempar farikun minhum. Fa'ilnya subjeknya adalah fariq. Fariq itu artinya apa? Sekelompok. Minhum. Min ini artinya min tab'idiyah namanya. Min tab'idiyah itu min yang menyebagiankan. Yaitu sekelompok dari mereka itu akan apa? Menjadikan itu. Ada? Paham di sini? Apakah setiap mereka berjanji suatu perjanjian mutlak, perjanjian apapun ya, mau jenis apapun, sifatnya apapun, nanti mereka setiap melakukan perjanjian, nabadah kelompok dari mereka, kelompok sebagian dari mereka akan melanggarnya. Ya, tapi kita mutlakkan ya, bukan kayak gitu. Karena apa? Nanti akan ada dalilnya. Bal, antum boleh berhenti di wakaf di nama Tuhan yang kumilhum, boleh. Makanya di sini jawaz ya, kalau di kitabnya di sini enggak ada jawaz itu berarti atau jais berarti boleh ya, boleh. Bal aktaruhum la yu'minun, bal bisa artinya bahkan, kalau di sini kan di Indonesia kan bahkan ya, bahkan bal tujuan dengan adanya lafal bal di sini untuk daf'il ilbas, yaitu untuk menghilangkan adanya ilbas, yaitu kesalahpahaman. Ya. Nanti akan Anda jelaskan. Karena setelah bal ada aktsaruhum la yu'minun. Aktsar artinya apa? Mayoritas. Mayoritasnya dari mereka. Hum di sini kembali ke siapa di sini? Di Bani Israel, masyhur dah. Mayoritas mereka la yu'minun, tidak beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal aktaruhum la yu'minun, itu supaya tidak disangkakan fariqun ini sedikit. Ya. Ketika ada disebut fariq yang setiap mereka itu apa? Setiap mereka melakukan perjanjian pasti ada golongan dari mereka, ya, ada kelompok dari mereka yang melanggar perjanjian. Maka akan dimaknai, oh kelompok dari mereka berarti enggak, apalagi seberapa gitu. Tapi Allah tekankan, bal aktsaruhum la yu'minun, tapi justru mayoritas mereka enggak beriman. Dan ciri-ciri orang yang tidak beriman adalah melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian itu sama dengan memunculkan ketidakamanan. Makanya dimutlakan di sini la yu'minun. Antum kalau misalnya ketemu dengan orang yang suka melanggar janji, antum nggak bakal merasa aman dengan dia dan nggak percaya. Makanya aman, iman, percaya itu berkaitan semua. Ya, orang mukmin yang bermukmin itu kan merasa aman dia, karena punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini dalam ayat 100 ini ada satu uslub Al-Quran ya, yang memiliki isyarat yang indah. sebutnya itu uslub at-tadarruj. Uslub at-tadarruj, ya. Tadarruj itu berangsur. Berangsur dalam menyampaikan. Namun balaghahnya tinggi. Ada dua sampel dalam ayat 100 ini, yaitu dari ungkapan al-fariq dengan ungkapan aktsar. Itu berangsur, Allah sebutkan berangsur. Pertama Allah terlebih dahulu supaya seolah menunjukkan sedikit kan. Tapi kemudian baru Allah bongkar aktsar. Ya, itu seperti antum ketika biasa membantah sedikit, namun pas endingnya antum membantah dengan sepaik-paik. Kan? Itu tadarruj namanya, uslub at-tadarruj. Ya. Bukan uslub keterbalikan, tapi uslub tadarruj. Beda kalau terbalik misalnya antum itu pintar banget, Allah pintar banget antum. For this time only. Sekarang aja. Itu terbalik antum langsung jatuhin langsung udah tinggi, jatuhin. Beda. Oh ini tadarruj. Meninggal makin meninggal lagi atau merendahkan makin merendahkan lagi. Gitu. Ya. Ini uslub tadarruj. Dan ini ngenyek juga gitu kalau bahasa Inggris, bahasa Jawanya itu ngenyek gitu loh. Nyebelin, nyelekit gitu. Itu uslub tadarruj yang pertama dalam ayat 100. Uslub tadarruj dalam ayat 100 yang kedua adalah lafal nabadha dengan lafal la yu'minun. Gimana? Nabadha itu artinya apa? Melempar. La yu'minun, tidak beriman. Nabadha itu melempar apa? Melempar perjanjian. Orang-orang yang melempar nabadahu paling minhum, melempar perjanjian, oh berarti paling cuma tidak mengamalkan saja. Tidak mengamalkan saja. Kemudian Allah bongkar di akhir-akhir, abdahum, la yuminun, bukan hanya tidak mengamalkan, tapi mereka tidak percaya perjanjian itu. Paham? Misal antum berjanjian, antum mengadakan perjanjian dengan seseorang ya. Ada perjanjian dengan Arif yang Arif Sugiharto, Arif Indrawan Subono, Arif siapa lah besar. Ada perjanjian dengan antum. Perjanjian kita setelah ana mengasih modem ke antum, ya. Antum harus menggunakannya untuk memperbagus misalnya situsnya tren misalnya .com. Ya, perjanjian itu tuh. Perjanjian. Udah agreement udah kan? Nah. Ternyata antum enggak mengamalkan. Misal itu artinya nabadha. Yaitu melempar gitu, enggak mengamalkan, diam gitu. Enggak mengamalkan apa yang sudah kita janjikan. Tapi kalau misalnya la yuminun itu lebih buruk daripada enggak mengamalkan. Mereka apa? Ana enggak bakal mau di hukum ini. Ana enggak bakal mau lunasi janji. Lebih-lebih. Jadi ini uslub tadarruj ini yang di ayat 100 itu benar-benar membongkar. Ya. Yang pertama membongkar dikira itu sedikit kaum Yahudi yang segitu. Yang lainnya banyak gitu. Enggak, kata Allah. Mayoritas mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, uslub tadarrujnya adalah dikiranya cuma enggak mengamalkan Al-Qur'an aja. Bukan tidak hanya tidak mengamalkan, sampai tidak beriman kepada Al-Qur'an. Maksudnya tidak beriman kepada Taurat. Ya kan? Bukankah ahad di sini adalah ahad perjanjian Taurat? Ahad di sini ya, ahdan bisa dimaksudkan Taurat. Ya. Mereka punya ya, makanya kita punya atau ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, mereka janji enggak? Berjanji. Bukan berjanji, berjanji, ya. Tapi mereka mengamalkan enggak? Enggak mengamalkan. Apakah kita mendingan husnuzon? Oh mereka cuma enggak mengamalkan doang kok. Mereka sebenarnya masih beriman di pagunya. Enggak, Allah bantah. Mereka enggak sekadar mengamalkan. Mereka tidak mengimani benar-benar. Husnuzon atau daruj. Ya. Kemudian yang 111, 101, kayaknya yang terakhir. Walamma ja'ahum rasul min 'indillah, dan ketika ataf ini waw di sini waw al-ataf Muwatafa apa maksudnya? Muwatafa untuk ayat 100. Ya kan? Ayat 100 itu awa kullama ahadu. Seperti awalamma ja'ahu. Jadi lama ini seperti kulamanya satu posisi. Dan ketika lama ini semakna dengan hina, yaitu ketika. Ketika ja'ahum rasulun, ketika datang kepada mereka seorang rasul. Rasul ini maksudnya adalah Rasulullah. Ya. Ketika datang kepada mereka seorang rasul min indillah, dari sisi Allah. Ya. Nah, berani beneran rasul. Musaddiqun. Nah, musaddiqun itu apa? Sifat sahih. Musaddiqun terhadap apa? Lima ma'ahum, terhadap apa yang bersama mereka. Musaddiqun artinya membenarkan terhadap ma ma'ahum. Ma di sini arti kitab yang ada pada mereka. Mengingkari, walaupun ada tahrifnya, namun asalnya tidak mengingkari syariat yang ada di sana dari ibadah dan Islam yang tidak buat bukan bid'ahnya. Ketika datang kepada mereka rasul, di sini rasul ya disifati oleh Allah ya, di sini dua sifat. Ya. Dua sifat. Sifat pertama yaitu dari Allah rasul, yaitu pembenar terhadap kitab-kitab mereka. Itu apalagi yang kurang? Sudah lengkap. Rasul ini dari Allah dan pembenar kitab mereka. Misal antum ya, anak buahnya raja. Buahnya raja. Ya. Kemudian raja itu mengirim ini tasbih yang walillahil mathal a'la ya. Cuma ini tasbih supaya mendekatkan pemahaman saja. Dan rajanya antum itu mengirim kepada antum seorang utusan ya untuk membantu antum gitu loh. Ya. Kemudian datang itu dengan kudanya. Saya adalah, kata dia, saya adalah panglima dari raja yang diutus untuk membantu antum. Ini buktinya dari raja, ya. Dan ini buktinya bahwasanya apa yang tercantum dari petisi raja kepada antum, amar perintah raja kepada antum, itu juga ada pada anak. Maka anak pun sama dengan antum. Tapi antum menolak. Wah, apaan? Wah, gak benar nih antum. Antum sunya, anak sukunya dari Banyumas. Gak mau, anak Suroboyonan, anak Suroboyo, gak mau. Gak. Ini baru kayak ini nih, bodohnya kayak gini kan. Sama-sama dari raja. Sama-sama dari Sri Sultan misalnya. Sama-sama dari raja, tapi mengingkari hanya karena apa? Bukan dari golongan ini. Bukan dari golongannya. Wallahi matul a'la. Yang Allah takdirkan lebih jauh lebih baik. Ini tasbih, bukan tasbih secara mutlak, sama-sama tidak. Pendekatan saja. Dan ketika datang kepada mereka rasul dari Allah dan membenarkan apa yang ada pada mereka, apa yang mereka lakukan? Nabadza fariqun minal ladina utul kitab. Kitab Allah. Maka sekelompok dari mereka itu melempar. Sekelompok dari orang yang telah diberikan Alkitab. Kitab Allah. Maf'ul bukan? Maf'ulun bih ya. Fi'ilnya nabadha. Nabadha artinya apa? Tima? Melempar. Nah, Kitab Allah di sini. Nah, bagaimana menafsirkannya? Ada dua tafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan Taurat. Kalau mengikuti penafsiran Al-Quran gimana? Maka sekelompok dari mereka, dari orang-orang yang telah diberi kitab itu melempar Al-Quran. Maksudnya, ada saya gak nerima. Saya gak nerima. Ya. Jadi ketika datang Rasul, jangan dari sisi Allah, dari Allah membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab. Kemudian mereka apa? Mereka baru punya kitab. Wah, dia bawa kitab. Enggak, dia enggak punya. Ya, dilempar. Ada penafsiran kedua. Penafsiran pertama kuat enggak? Kuat enggak? karena ini Rasul di sini maksudnya Nabi Muhammad datang dengan Al-Quran, ya kan? Ya, sekarang tafsiran kedua, Taurat. Jadi ketika datang Rasul kita Muhammad SAW kepada mereka, sudah jelas dari Allah, kemudian membenarkan apa yang di Taurat. Mereka pun sebelum dari mereka itu melempar Taurat. Bagaimana? Melempar Taurat terus ke Al-Quran? Enggak. Maksudnya mereka mengingkari Al-Quran dan mereka mengingkari apa yang ada dan diri mereka sendiri, yaitu Taurat. Ya. Benar gak ini? Benar gak? Hah? Jadi ketika mereka tidak menerima Al-Quran, maka mereka sama saja dengan melempar Taurat. Karena Taurat itu sudah jelas Muhammad apa nabi terakhir kayak gini ciri-cirinya, nanti akan ada kitabnya. Sudah jelas. Maka mengingkari Al-Quran sama dengan mengingkari Taurat. Ya. Ya. Nah, dua-duanya secara makna benar. Nah, dalalah yang untuk penafsiran Taurat, kenapa kok mereka menafsirkan Taurat? Karena kuncinya dikatakan nabada. Nabada itu artinya apa? Melempar. Dan melempar itu tidak mungkin terjadi sebelum memegang. Paham gak? Mereka belum memegang Al-Quran, tapi mereka punya Taurat. Nah, ketika mereka tidak menerima Al-Quran, maka mereka melempar Taurat. Paham? Jadi dalalahnya beda-beda, orang-orang menafsirkan, ulama menafsirkan. Yang pertama menafsirkan kitabullah di sini Al-Quran, karena apa? Qarinahnya ada di apa? Rasulullah, yaitu Muhammad SAW. Nah, yang kedua menafsirkan At-Taurat, qarinahnya dari apa? Dari kata nabada. Karena nabada artinya melempar. Dan melempar itu tidak mungkin terjadi sebelum adanya memegang. Ya kan? Beda dengan menolak, dafa'a misal, beda. Misalnya itu, ini buku nih, belum ada pegang, anak gini. Itu bukan nabada itu. Walaupun itu nabada, itu majas. Ya. Ya. Tapi kalau udah anak pegang lama-lama, datang orang bawa kitab. Kitab apa itu bro? Ini kitab yang sama dengan kitab kamu, lebih baik. Insya Allah, ini dari Tuhan kita. Ini. Ah, enggak. Nah, mengatakan enggak mau, itu sama dengan karena ini sama itu sama sebenarnya, cuma ini yang final, ini yang dulu, tidak maksud. Ya, paham nggak? Waro'a zuhurihim, waro'a artinya apa? Rendah diri atau? Belakang. Waro'a, ini berarti zorof ya, makanya maksud. Zorof makan. Belakang punggung mereka. Ya, jadi kalau okay. Seolah seperti itu, tapi pada hakikatnya enggak dengan cara itu. Jadi belakang punggung mereka, zuhur apa zuhur punggung atau? Nah, ah, zuhur. Zuhur. Ah, sadr itu dada, kaki pun itu pundak, ya, punduk punggung itu, ya, itu. Jadi benar-benar dibelakangin, dilempar ke belakang pundak. Nah, himizik mereka ka'lamun ka'annaum, coba di sini ka'annaum. Di sini ka'annaum seperti anna, tapi mereka tadi tasbih seolah-olah mereka tidak ngerti. Seolah-olah mereka tidak ngerti bahwa saya kitab ini yang benar. Al-Qur'an. Ya. Yeah. Alam mereka ngerti. Ini dalil ini juga karena mulai alamul ini menunjukkan tasjil, yaitu benar-benar mencetak bahwasanya mereka itu adalah alimun, orang-orang yang mengetahui. Orang-orang yang mengetahui, bukan yang tidak mengetahui. Makanya orang-orang yang mengetahui namun tidak mengamalkan ilmunya, ya ini seperti ini. Dan buruknya itu, dahsyatnya itu lebih-lebih. Ya. Dan antum gondoknya mungkin lebih-lebih terhadap orang seperti ini. Karena udah jelas kebenaran itu, namun dia tuh memelintir ilmunya. Ya, makanya orang udah punya ilmu usul fikih itu luar biasa. Ya. Punya ilmu usul fikih bisa memelintir ilmu itu. Kenal kitab ini, orang kalau kenal kitab aja, nama-nama ini ya, itu seolah-olah dipintar. Benar. Ya. Nah, misalnya, ada sebutkan ini. Ya. Misal di sini nih, ada footnote ya. Nah, footnote gini anda baca, kemudian disebutkan dalam kitab Al-Qur'an, padahal baca dong berikutnya. Enggak pernah dilupakan. Itu soal pintarnya. Ya. Makanya kalau antum tahu banyak kitab, tahu aja covernya, judulnya, nanti mau terjemahan ya. Mau terjemahan apa pedoman membaca Al-Qur'an, taunya dalam artinya bukan judulnya bukan pedoman, pedoman bukan gitu. Judulnya lain. Kalau misalnya Pak tahu misalnya dalam ilmu syar'i, bukan ilmu yang farmasi atau kedokteran apa ya. Ilmu syar'i tahu misalnya Taudhiul Ahkam min Bulughil Maram. Ya Abdullah bin Abbasan. Ya. Atau menyebut itu aja, wah, udah Masya Allah. Ya, udah diperustadkan. Ya. Atau menyebut dalil aja, Miftahul Salati Al-Tuhur. Masya Allah. Kunci sholat itu adalah bersuci, itu udah luar biasa. Masya Allah, anak saya baru majlis beberapa kali udah jadi ustad. Ya. Padahal masih jauh banget. Ya. Padahal di majlis dia, dia takut ditunjuk hafal. Alhamdulillah ini udah ayat 97 sampai 101. Baik, kalau misalnya teman-teman bisa mungkin ada yang merasa berat dengan tahlil tadi atau perincian-perincian tadi, dibiasain aja. Dibiasakan karena walaupun bagaimanapun ini kalau nanti antum paham dengar rekamannya itu luar biasa. Bukan karena ini tasgadi juga. Tapi gini, anda pernah mendengar nasihat dari Ustaz Tena, Ustaz Wahyudin Bakhtiar namanya. Alhamdulillah dari Lombok dan beliau, anda nggak tahu sekarang beliau di mana. Tapi beliau guru waktu anda masih mualimin SMA di Al-Yusat. Beliau itu guru sirah, tarikh sejarah itu kalau udah menceritakan itu seperti udah di depan, kisahnya itu udah terjadi di depan kita, luar biasa. Nah, beliau menasihati antum kalau punya, dulu kita kan masih ecek-ecek, masih SMA kecil lah, masih suka ya main-main lah, sampai sekarang juga masih mungkin, tapi dulu lebih gitu kan. Dibilang sama beliau, antum itu nanti kalau punya kitab kecil, kitab apa pun bahasa Arab yang gundul gitu. Waktu itu kita belum terlalu fasih baca gundulnya, belum. Walaupun sudah alhamdulillah sudah bisa ngapal dan sebagainya. Antum selalu simpan kitab itu, jangan dijual, jangan dikasih orang, tetap keep. Nah, kenapa? Karena kelak antum akan bisa jawab. Antum akan melihat itu kitab, ternyata itu dulu antum simpan masih tersimpan. Karena sekarang alhamdulillah bisa. Makanya kalau antum punya kitab, bukan terjemahan. Atau terjemahan namun sulit membacanya. Bukan karena terjemahan jelek seperti ini, tapi memang bahasanya luar biasa. Gitu. Luar biasa bagusnya. Atau luar biasa tingginya. Gitu. Sastra, gitu. Aku. Gitu. Gitu. Nah, itu jangan langsung lempar. Karena siapa tahu nanti antum itu akan menambah ilmu antum, kedewasaan antum, kemudian belajar. Membuka itu lagi mana udah bisa membaca ini sekarang. Alhamdulillah. Itu jangan lempar makanya. Antum punya kitab Arabik sekarang, beli apa aja. Beli misalnya di apa gitu kan? Di mana? Di toko jual bahasa Arab ya. Beli kitab. Aku sosokan gitu. Sih, kawan dia ngambil. Ini kalau buka ini berapa? Dengan harganya langsung mual gitu kan. 150.000, 200.000. Kan mau bisa dulu banget, ada kajian sebutannya ke toko buku ya. Wah, 7 jilid, Masya Allah, ya mudah nih pasti. Insya Allah nih enak nih, kalau konsisten anak ngaji Masa Arab kan. Berapa? Wah, sakit perut maksudnya. Tapi misalnya antum beli satu kitab, ada wadawat atau ini fawaidul fawaid versi Arabiknya misalnya ya, kembali 125-an versi Arabiknya ya, 125-an bagus cetakannya kan? Antum simpen aja dulu. Ya. Ketika antum udah bisa bahasa Arab, nanti mungkin pas antum udah berusia 50 tahun, nah baru alhamdulillah. Nah, pakai sekarang sudah bisa baca ini, kan? Alhamdulillah. Ya. Nah, itu alhamdulillah seperti itu. Ya. Dulu pun, ya anak juga dulu soal usul fikih itu paling benci. Anak paling benci usul fikih dan gurunya. Saya paling benci itu. Waktu masih SMA. Tapi ternyata setelah kuliah Allah buka. Masya Allah ternyata sedikit luar biasa. Pintu-pintu dari situ tuh luar biasa. Ini seperti Tidak berarti kita harus berpikir tidak mungkin. Belakang ini tanpa membaca poin-poin yang Arabiknya secara lebih bermakna itu kan kalau sedikit bisa. Tapi alhamdulillah Allah bukakan jadi syariah Libiyah. Allah bukakan, ya Allah buka libur puluh, alhamdulillah. Jadi jangan remehkan kitab yang antum punya sekarang misalnya. Kesulitan. Kajian yang antum kaji sekarang kesulitan enggak? Kesulitan. Tapi nanti kalau antum terus konsisten ikut, kelak antum akan punya timeline sendiri. Dulu saya enggak bisa. Oh, sekarang saya bisa ya. Kan ala biasa. Ala bisa karena biasa. Ala enggak mau biasa karena memang enggak mau bisa. Kalau antum enggak mau membiasakan diri, berarti antum enggak mau bisa. Iya. Makanya pas punya tenang wabah nanti bergabung sama program bisa insyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Baik, 5 menit lagi insyaAllah kita lanjutkan kajian. Kalau di belakang. Subhanakallahumma bihamdika.